Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Akhadna qabl fi inna wa akhawatiha wa qara'na ma'ani al-huruf an-nasikha inna wa anna ma ma'nahuma inda garin al-tawqid wal-farq baynahuma syarat fi anna an yasbiqaha al kalam. Baik. Walakinna ma ma'naha lil istidrak. Hal hiya harfun basitah aw murakkabah? Inna gabazain. Muraqabah indal jumhur. Muraqabah min mana? Min kaf lit tashbih wa inna aina dhahabta lakinna laisa ka anna. Baik. Takallam fi lakinna. Manaha lil istidrak. Wahal hiya muraqabah aw basitah. Allati takallamna amsi fi ka'anna. Al-khilaf fi ka'anna. Na'am. Ibawai Khalil wa ghairuh yakulun bi annaha muraqabah. Baik. Wa nusiba ila aktsarin nuhah annaha basitah. Wal-amr fi dhalika sahl. Al-muhin ka'anna ta'malu amala inna wa hiya lit-tashbih. Wa amma lakinna lil-istidrak wa lam yadhkar fi dhalika khilaf. Na'am. Hal hiya min harfin basitah aw muraqqabah. طيب أنا وقفنا أمس ليتا قال ابن هشام رحمه الله تعالى walaita litamanni wa huwa talabu ma la tama'a fi ka qawli shaykhi laita shababa ya'udu yawman aw ma fihi usrun ka qawli al-mu'dimil ayis laita li kintaran min al-dhahabi. Qala wa hadha al-qismu huwa al-ghalibu fiha. bermakna tamanni lilaita. Wa huwa talabu ma la tama'a fi. Al-murad bima la tama'a fi ay al-mustahil. Yaitu menginginkan sesuatu yang mustahil. Ini maksud dari ma la tama'a fi, yaitu sesuatu yang ya tidak akan mungkin. Seperti perkataan seorang yang sudah tua, laitas syababa ya'udu yauman. Seandainya kepemudaan itu kembali walaupun sehari saja. Ai wali aram apa ama? Nah, sebab kesmulaita wa ya'udu yawman jumlah di mahalli raf'in khabar. Tanbih, hadal misal iwafiku kit'atan min baitin li abil atahiyya fi diwanih wal baitu bitamami faya layta syababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyib fa akhbirahu bima fa'ala al-masib. Seandainya saja kepemudaan itu kembali sehari saja, maka akan kabarkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berubat. Agar apa? Nah, agar betul-betul memanfaatkan masa mudanya. Dan ini bait yang bagus. Karena biasanya orang berangan-angan terhadap sesuatu yang telah terlewatkan setelah dia tidak mampu lagi untuk kembali ke perkara tersebut. Hadal makna al-awwal. Talabu ma'ala tama'afih au talabul mustahil. Ala ta'birin akhar. Wathani au ma'fihi usrun. وهذا القسم غير غالب. Makna yang kedua, atau apa, mengharapkan sesuatu yang ada padanya kesulitan tapi masih mungkin. Masih mungkin tapi sulit. Ini غير غالب, sedikit saja. قال ثم التمني يكون في الممنوع والممكن دون الواجب. Kemudian mengenai tamani ini berarti apa? Sesuatu nah, berlaku pada sesuatu yang mamnu', yaitu yang mustahil. Dan mungkin dunal wajib, bukan nah, penggunaannya fa'an pada perkara yang wajib, yang mesti. Yang namanya tamani ya, tidak bisa digunakan untuk sesuatu yang sifatnya mesti. Tapi bisanya yang mustahil atau yang mungkin, tapi ada kesulitan padanya. Contoh, fala yuqal laita ghadan yaji. Limadha? Li'anna maji'ahu wajib. Karena besok ya mesti akan datang. Nah, hari esok ya sesuatu yang mesti akan datang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Taib waqti sarul musannifi 'ala al-qismain al-madhkuraini yadullu 'ala dhalik. Dan pencukupan musannif dengan dua jenis tersebut yang disebutkan tadi menunjukkan hal tersebut. Berarti apa? Sesuatu yang mustahil atau yang mungkin. Adapun yang wajib tidak menggunakan taman. Wa amma makna al-mu'tim. Al-mu'tim al-murad huna al-faqir. Wal ayis bil mat ay al muhtaj. ya fakir yang butuh. Wa qayyada bihi ihtirazan minal mutawaqqi' fa yastamilu fihi la'alla. Beliau memberikan takyid dengan hal tersebut, yaitu ayat 6. Sudah fakir, tidak punya apa-apa, memiliki kebutuhan. Nah, beliau memberikan takyid seperti itu untuk apa? Untuk mengeluarkan al-mutawakki, yaitu sesuatu yang masih memiliki kemungkinan. Faistakmalu fihi la'alla, maka digunakan padanya la'alla. Qala al-faqihi wa yajibu fit tamanni idza kana muta'alliquhu mumkinan alla yakuna laka tawaqqu'un wa tama'iyyatun fi wuqu'ih wa illa sara tarajjian. Ini tanbih dari faqihi, bahwasanya penggunaan tamanni itu wajib pada apa? Hal yang apabila muta'alliqnya mungkin, disyaratkan apa? Untuk apa? Tidak nama ada tawakkuk dan tamaiyah, yaitu tidak ada sesuatu yang apa dalam diri kita itu kejadiannya itu dekat. Sesuatu mungkin maksudnya bukan mustahil. Secara keumuman hal tersebut bukan mustahil. Dalam artian bedakan kalau kembalinya masa muda mustahilnya tidak. Tapi kepemilikan emas yang banyak mungkin tidak, sesuatu yang mungkin di dunia, cuman ya kan, cuman bagi seorang fakir itu sesuatu yang sangat jauh kemungkinan itu. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau kemungkinannya dekat, ada tamak padanya, dalam artian misalnya seorang pengusaha ya, untuk mendapatkan laba yang banyak, ini tawakkuk namanya. Tapi kalau seorang fakir tidak punya kerja, kemudian berangan-angan dapat saya gaji tanya, ini namanya tamanni saja. Nah, kalau ada tawakkuk dan tamaiyah, maka menjadi taroji jadinya. Saya ikram inda hari. Taib, laita li kintaran. Li jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar wa kintaran ismu laita mu'akhar. Faidatun al-farqu baina ma la tama'a fihi wa ma fihi usrun anna al-awwal yakunu mustahilan fi majral 'addah. Taruju'i syababi liman tu'ina fi sin. Wathani yakunu mumkinan fi majral adah walakinnahu nadirul wuku. Ini perbedaan antara malah tama'ah fi dengan mafihi usrun. Malah tama'ah itu sudah tidak ada harapan. Dalam artian sesuatu yang mustahil. Secara kebiasaan seperti kembalinya masa muda bagi orang yang sudah tua. Kebiasaannya tidak mungkin. Tapi jika Allah menghendaki, ya bisa saja. Fathani, untuk mafihi usrun itu secara kebiasaan mungkin, tapi apa? Sangat jarang terjadi. Qala wa la'alla littarajji wa huwa talabul mahbubil mustaqarabi husuluh. Itu satu yang disukai, yang apa? Untuk mendapatkannya dekat. Jadi kemungkinannya besar untuk bisa apa? Mendapatkan apa yang diharapkan itu. Qala wa la yakunu taraji illa fi syai'il mumkin bi khilafi tamanni. fa innahu yakunu fihi wa fil mumtani'. Hadza kan akhadna anifan. Faftaraqa, maka dari sini keduanya berbeda. Nah, kalau tarajih hanya yang mungkin saja. Sedangkan tamani bisa pada yang mumtani', yaitu mustahil. Atau juga istilah lain apa? Ma la tama'a fi. Jadi kita jangan bingung dengan penggunaan istilah. Wa amma qawlu fir'aun la'alli ablughul asbab as-samawat. Sekarang Fir'aun mengatakan ketika apa? Memerintahkan kepada Haman membuat bangunan yang tinggi. Nah, di antara tujuannya apa? La'alli ablughul asbab. Ya, mungkin saja aku akan bisa apa? Mencapai jalan menuju ke langit. Nah, perkataan Fir'aun ini bagaimana penggunaan la'alli padahal sesuatu yang mungkin atau memtani'. Dengar ya. Yang diinginkan Fir'aun itu mungkin atau memtani'. Memtani'. Nah, lalu bagaimana ini penggunaan la'alli padahal bukan sesuatu yang mungkin yang diinginkan Fir'aun. Maka dikatakan di sini wa amma qaulu fir'aun la'alli amlughul asbab asbab as-samawat fala yarid li'annahu fi za'mihil batili mumkin. Ini maksudnya fala yaridu, yaitu apa? Tidak muncul iskal dalam masalah ini. Kenapa? Dikarenakan perkataan itu dibangun di atas sangkaan batil dia bahwasanya perkara itu mungkin. Paham? Jadi mungkin dan tidak mungkinnya ya kembali kepada mutakallim. Paham? Dalam artian ini sesuatu yang di sisi mutakallim mungkin. Seperti perkataan Fir'aun ini. Di sisi dia, pandangan dia yang batil mungkin. Padahal hakikatnya mumtani'. Maka dia gunakan la'alli. Faqaulika la'allallaha yarhamuni. La'allallaha yarhamuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatiku. Baik, ini jelas i'rabnya bagaimana? Inna Abu Zain. لماذا مرفوع؟ والنون mabniyun ala yarhamuni. Baik, jumlah. Naam, jumlah yarhamuni fi ma'al raf'in khabar la'alla. Hadza makna tarajji. Aw lil ishfaq. Makna tsani li la'alla al ishfaq. Wahuwa lughatan al-khawf. Itu berarti apa? Kekhawatiran. Yuqalu ashwaqtu alaih. Ay khiftu alaih. Ya, aku khawatir terhadapnya. Wa ashwaqtu minhu ay khiftu minhu. Wahaddartuh. Itu aku takut darinya. Nah, ini perbedaan antara alaihi dan minhu. Berarti. Nah, khiftu alaih yaitu kekhawatiran atas dia. Tapi kalau asfaktu minhu, yaitu sesuatu yang ditakuti, yang dikhawatirkan. Wa huwa tawaqqu'ul makruh. Mana isfak, yaitu tawaqqu'ul makruh. Kekhawatiran terjadinya hal yang tidak disukai. Faqaulika la'alla zaidan halikun. La'alla zaidan halikun. Lalu bagaimana seperti ini? Kita manakan semoga Zaid celaka atau gimana Pak Umar? Dalam bahasa kita bagaimana? Untuk makna isfaq. Jadi la'allallaha yarhamuni. Ini maknanya mudah. Kenapa? Tarajji, yaitu harapan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku. Dan harapan. Tapi kalau isfaq sekarang, la'alla zaidan halikun, gimana mengartikannya? Baik. Ya mungkin yang pas tadi saja. Ya jangan-jangan Zaid celaka. Dalam bentuk apa dia kekhawatiran. Ya sedang menunggu. Misalnya nunggu tidak datang-datang. Memang yang namanya ini kekhawatiran sesuatu yang dibenci itu ya tercampur antara dugaan ya tidak. Karena kan khawatir menimpa ada dugaan juga ya kan, ada unsur dugaan di situ. Baik. Ini kelemahan bahasa kita. Dan menunjukkan kayanya takbir dalam bahasa Arab. Bahasa kita kalau ingin taukid saja paling cuma tempel-tempel gitu saja kan. Dan dari sisi balaghah malah jelek. Kita kalau nulis, dalam bahasa Indonesia kemudian apa sangat dan sekali itu nilainya sudah jelek karena tidak boleh secara bahasa Indonesia seperti itu. Cuman dalam bahasa Arab semakin kuat, bahkan terkadang penguatan itu ada tiga penguatan dengan sumpah masih dengan apa lam ya kan dengan inna lagi. Nah ini untuk isfaq. Wal makna tsalits au lit ta'lil. La'alla zaidan halikun man lam ya'rif. Negeri ya. Alim. Qala mithluhu qawluhu ta'ala la'alla baqi'un nafsak ay qatilun wa muhlikun nafsaka la'allaka baqi'un nafsaka ay muhlikun qatilun aw qatilun wal ma'na ushfiku 'ala lam ashfik 'ala nafsik ashfik ala nafsika an taqtulaha hasratun ala ma fataka min islami qaumik. Berarti kaf ini mukhatabnya siapa? Apa Zain? Man mukhatab fi qawlillahi azza wa jalla allaka baqi'un nafsaka. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan maknanya naam ashfiq ala nafsi. Baik. Yaitu apa? Khawatirkan atas dirimu naam dari apa? Terbunuh oleh hasrat. Yaitu apa? Penyesalan yang diiringi kesedihan atas luputnya keislaman kaummu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berharap kaumnya itu. Maka tatkala ada yang luput dari keislaman, beliau sangat bersedih, makanya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bermakna isfaq. Wal makna tsalits li ta'lil faqaulihi ta'ala faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ay likay yatadhakkar nasa ala dhalikal akhfal. Dan makna yang ketiga ini bagus ikhwan fillah, karena berhubungan dengan apa? Dengan ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa dan Harun, faqul lahu qawlan layyina. Nah, katakan kepada Fir'aun dengan perkataan yang layyin. La'allahu yatadzakkar. Berarti apa? Agar dia apa? Dia ingat. Atau agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Likai yatadzakkar. Nasa ala dhalikal akhbar. Sayyib al-Irab. Fakula alfa harfu adfin. Kula fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Wal alif damirun mabniun ala sukun. Fi mahali raf'in fa'il. Adawan. Lahu jarmajar muta'alib bil-fi'l. Qawlan maf'ulun mutlak. Layinan sifat. Lilqaul la'allahu la'alla harfu ta'lil yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Walha' dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin la'alla. Yatadhakkaru fi'lun mundhari'un marfu' wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taksiruhu huwa wa jumlatu yatadhakkaru fi mahalli raf'in khabar la'alla. Wa syahidil ayah la'alla haitsu ja'at li ta'lil. Wa minhum man dhahaba ila anna la'alla fil ayati 'ala babiha min at-tarajji wa huwa masrufun lil mukhatab. Berarti apa? Diarahkan kepada mukhatab, yaitu orang yang diajak bicara. Berarti apa? Kalau makna itu, katakan kepada keduanya, atau kalian berdua katakan kepada Fir'aun perkataan yang lembut, semoga ya, semoga dia mau ingat dan apa, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana seperti ini pun wante. Naam aila allahu yatadzakkaru aw yakhsha ala raja'ikuhuma al-kana'am. Ala saya ada salah cetak, ini dibetulkan. Kaf setelahnya ha. Ala raja'ikuma ya wa tam'ikuma. Itu semoga dia mengingat atau takut nam sesuai dengan harapan dan nam saya keinginan kalian berdua. Fattaraji wa tawaqqu'il madluli 'alaihi bila'alla raji'un ila jihatil bashar. Sehingga harapan yang ditunjukkan atasnya itu dengan la'alla kembali kepada apa? Kepada sisi manusianya ini. Yaitu manusia yang berdakwah. Nabi yang berdakwah itu apa? Harapannya ya agar yang didakwah itu bisa ingat, bisa takut pada Allah. Berarti makna ini pun namal deh, bisa. Wa'azal Qurtubi hadzal qaul li kubara'in nahwiyyin kasibawaih wa ghairi. Naam. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Naam. Undur ma'ani al-Qur'an lil-akhfash wa nasu ibaratihi qala wa qala la'allahu yatadhakkaru nahwu qawli ar-rajuli li sahibihi ifrag la'allana nataghadza wal ma'na linataghadza. Sayyib wa hatta nataghadza. Sayyib ifrag la'allana nataghadza. Berarti maksudnya apa ifrog ini? Itu kosongkan jadwalmu untuk kita makan siang bersama. Atau agar kita bisa makan siang bersama. Wa taqulu lirajul i'mal 'amalaka la'allaka ta'khudhu ajrak ay lita'khudha. Nah, lakukan pekerjaanmu agar engkau bisa mengambil upahmu. Baik. Wa makna ta'lil fi la'alla asbathahu a'immatun ghairul ahfad minhum al-Kisa'i wa Abu Ali wa Qutrub wa min al-muta'akhirin Ibn Malik rahimahumullahu ajma'in. Ibn Malik muta'akhirin wa huwa ma'nan thabitun fiha la yanbaghi inkaru fal qala ba'du ahli al-ilmi bitafsir inna kulla la'alla fil Qur'an lita'lil illa allati fi surati syu'ara fi qawlihi ta'ala wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun qalu fahiya fi ma'na ka'annakum. Ini faedah diingat-ingat karena berhubungan dengan Al-Qur'an. Ahlu tafsir mengatakan qulu la'alla fil Qur'an lita'lil illa fi ayati syu'ara had wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Nah, kalian membuat usaha-usaha pembuatan-pembuatan seakan-akan kalian itu akan kekal. Ini makna ingat juga. La'allakum ternyata di sini maknanya apa? Ka'annakum. Faedah. Nah, kalau kita dapat ini ya kita la'allakum ya maknakan sesuai dengan kebiasaannya. Taraji atau isyak atau ta'lil. Ternyata bisa saling menggantikan sebagaimana huruf jar. Qala fa itlaqu la'alla li ta'lili ma'lumun fil arabiyyah minhu qawlu sya'ir wa qultum lana kuffu al huruba la'allana nakuffu wa wasaqtum lana kulla mawthiqi falamma kafafna al harba ka anta uhudukum kanat uhudukum falamma kafafna al harba kanat uhudukum kalam isarabin fil mala muta'alliqi ay kuful hurub li ajli annakum, yaitu apa, tahan peperangan untuk apa, untuk kita pun menahan diri la'allana nakuffu, kalau kalian tidak menyerang kita pun akan berhenti. Di kalangan Arab berarti la'allana bermakna ta'lil. Wa za'ama al-kufiyyun annaha taridu lil istifham wa tabi'uhum Ibn Malik wa ja'alu min dhalika qawluhu ta'ala la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dhalika amra. Wa qawluhu wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa lihadha ulliqa al-fi'lu biha wa taqdir la tadri a'allah. La tadri a'allah bermakna apa istifham. A'allahu yuhditsu ba'da dhalika amra. Engkau tidak tahu apakah Allah akan mendatangkan setelah itu perkara yang baru dalam hati orang yang sedang bermasalah dengan keluarganya. Wa ma yudrika ayyuzakki. Engkau tidak tahu apakah dia akan membersihkan hatinya atau tidak. Baik. Ai jawabu hadainil istifhamain wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li ba'di ashabihi wa qad kharaja ilaihi musta'jilan la'allana a'jalnaka. La'allana a'jalnaka. Baik. Berarti maknanya apa ini? Kalau dimaknakan dengan makna istifham, Yani, apakah kami membuatmu tergesa-gesa? Wal basriun la yuthbituna dhalik wa yaqulun hiya fil ayataini litarajji masrufan lil mukhatabi lil mukhatabin wa fil hadith lil ishfaq. Naam, kekhawatiran. Baik, ini makna terakhir dikhilafkan. Baik. Seperti pada ayat la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, kalau diarahkan kepada mukhatab, nah, berarti apa? Engkau tidak tahu. Nah, kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala akan, nah, menetapkan, mendatangkan setelah itu perkara yang baru. Dan ini juga maknanya jelas. Baik, maknanya juga jelas. Nah, itu berhubungan dengan harapan. Harapan dari mukhatab, ya, di tarajinya. Berarti ada berapa? Ada empat makna berhubungan dengan apa? La'alla. Yang paling masyur, taraji dan isfaq. Kemudian makna ta'lil, ini dikatakan oleh Akhfash. Demikian pula Kisai, Abu Ali, Qutrub dan yang lainnya. Bahkan A'immatul Mufassirin menegaskan la'alla di Quran li ta'lil. Kecuali satu ayat tadi. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Kemudian makna keempat, khilaf, na'am, kufiyun, diikuti oleh Ibn Malik, bermakna apa? Bermakna apa tadi? Istifham. Baik. Dan ma'ani huruf, ikhwani fillah, penting. Ma'ani huruf penting, apalagi ketika apa? Menemukan hal-hal tersebut pada Al-Quran. Baik, menakutahi bihadza, walhamdulillah.